sampai saat bertemu lagi denganmu di hari Minggu. Bila sinar di matamu menyambar sudut mukaku, tujuh hari kurasakan sejuknya siang malam, terbawa mimpi senyum di bibirmu. Diriku musafir lalu lama hatiku beku. Kan ku sebar berita ini, aku cinta padamu. Love.